dan nuida qira'at al-hamdulillah wa nidati bisati qira'at ayat tal jamak muannats salim walaupun ada ya lughah yang lainnya tanda nasab dan fathah tapi yang masyhur ya kasrah iqra'il ayati nah jika demikian berkata pak guru jika demikian aku akan mengulangi kita akan mengulangi pembacaan contoh-contoh yang jelas yang datang waridah bukan wadihah contoh-contoh yang datang ada pelajaran dalam pelajaran itu bacalah ayat-ayat ini wahai Zuhair. Nah. Qala Zuhair, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Fahal ibnahu illa ilal qawmun fasikun. Berkata Zuhair berdua kepada Allah dan kepada Allah dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Iblis enggan dan sombong dan Iblis termasuk orang-orang golongan kafir. Minumlah. Fasyaribu. Minumlah kalian. Bukan amar ini, syaribu fil madi. Dan mereka minum dari darinya kecuali sedikit dari mereka. Nah. Dan tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari kalian. Mereka. Dari mereka. Dan tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik. Kenapa hal ini diartikan tidaklah? Hal istifham kok diartikan nafi. Kenapa? Nah, diiringi dengan istisna. Ini contoh-contoh mustasna ya. Fasa jadu illa iblisa. Ini mustasna apa ini? Mustasna mungkote, ya. Iblis bukan bagian dari malaikat. Nah, dalilnya apa? Illa iblis aba wastakbara apa? Dalam surat Al-Kahfi itu. Minal jinni fafasaqa an amri rabbihi. Iblis itu termasuk dari golongan jin. Baik, istamir. Qala ad-darisu iqra'il haditha ya 'Ali. Pak guru berkata, bacalah hadis ini wahai Ali. Pak Usman. Qala ad-daris. Qala Ali. Qala Ali. Al-amr ابن الحارث حارث حارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا فغلته بيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرض جعلها لابن السبيل Litmis Sabiri Sodakotan Rawahul Bukhari. Diceritakan dari Umar. Duh anak Umar Amr. Dari Amr bin Al-Haris. Beliau berkata tidaklah aku meninggalkan Rasulullah. Mana akunya? Tidaklah Rasulullah meninggalkan Sallallahu alaihi wasallam dinar dan dirham wala hamba budak laki-laki dan budak perempuan kecuali bablah rihol yang putih. Warna putih yang dahulu beliau mengendarainya dan senjata dan bumi tanah yang beliau menjadikannya untuk sebagai sedekah untuk Ibnu Sabil. Rawahul Kolam dari surat Ikra'il Bait ayat Ibrahim. Kamu berkata, bacalah bait itu ayat Ibrahim. Nah. Taib. Kalau Ibrahim, alaikum syai'in masalallah. Kalallaha. Kalallaha batilun. Wakulun a'in la mahalata. La mahalata. La mahalata zailun. Zailu. Yadukulul marokilu. Iya, no, keterangannya. Bukan bagian dari syair. Yadukulul marokibu wa yusallimu. Nah. Kata Ibrahim, tidaklah. Ala, ketahuilah. Ketahuilah. Segala sesuatu. Apa yang. Manya di sini bukan mausulah, mamasteri ya. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil dan semua kenikmatan pasti akan hilang, pasti akan binasa. Pengawas masuk dan mengucapkan salam. Stamir. Al-Urubiyina Walahum Ijtima'un Ma'al-Mudin. Berkata pengawas, seluruh pelajar boleh pulang. Ini boleh pulang sekarang. Para pelajar Eropa, mereka ada pertemuan bersama. Nah, Stamir. Haflu Syai. Ana lam atawakkal minal mudir. Kata Pak Guru, bagaimana zaman kemarin? Saya kemungkinan. Ah, ngomong ini sudah bukan kemungkinan lagi. Saya tidak dapat hadir. Tidak dapat. Ini bukan dari kata amkana yumkin, tamakan. Tidak mungkin, tidak bisa. Saya tidak bisa hadir. Ini sudah terjadi kemarin kan, jamuan teh. Maka beliau bertanya, bagaimana jamuan teh kemarin? Saya tidak bisa hadir, atau saya tidak dapat hadir. Stamir. Qala al-muraqibu kana mumti'an. Qad hadarat tullabu kulluhum illal mudarrisina. Nah, ini istisna apa ini? Ini istisna yang bersambung. Nah, mudarris laisa minal tullab. Oh ya, itu tadi yang apa? Munqati. Ya. Nah. Pak Guru, pengawas berkata dia adalah mumti'an. Jayyidan, bagus. Bagus. Dan sungguh para pelajar seluruhnya telah hadir kecuali para pengajar. yusallimul muraqib wa yakhruju. Pengawas mengucapkan salam dan keluar. Baik, nakra mubasyarah biduni dikri Ali al-Mudarris Ibrahim. Baik. Ana awalan, ma natijatul ikhtibari syahri ya ustaz? Ma natijatul ikhtibari syahri ya ustaz? Najahatul labu kulluhum illa wahidan minhum. Najahatul labu kulluhum illa wahidan minhum. Ahsya an akuna iya. Ahsya an akuna iya. An akuna. Bukan an yakuna, an akuna iya. Naam anta dhak. Naam anta dhak. Kaifa rasabtu wa qad ajabtu anil as'ilati kulliha illa al-awwal. Kaifa rasabtu wa qad ajabtu anil as'ilati kulliha illa al-awwal. Al-awwal huwa al-muhim wa lahu 30 daraja. Al-awwal huwa al-muhim wa lahu 30 daraja. Ya ikhwan ijtahidu ijtihadan faqad iqtaraba al-imtihanu nihai. Ya ikhwan ijtahidu ijtihadan faqad iqtaraba al-imtihanu nihai. Ya ikhwanu ijtahidu fil amr. Ya ikhwanu ijtahidu ijtihadan faqad iqtaraba al-imtihanun nihai. Ya ikhwanu ijtahidu ijtihadan faqad iqtaraba al-imtihanun nihai. Wa lam yabqa illa shahrun wahidun aw aqal. Wa lam yabqa illa shahrun wahidun aw aqal. Kam darsan nadrusu lil imtihan? Kam darsa nadrusul imtihan? Nadrusul kitaba kullahu illa darsainil akhiraini insyaallah. Nadrusul kitaba kullahu illa darsainil akhiraini insyaallah. Man ghaibun al-yawm? Man ghaibun al-yawm? Ghaibun ketemu alif lam. Ghaibun. Man ghaibun al-yawm? Man ghaibun al-yawm? Ma ghaba al-yawma illa Hamid. Maghfirah yawma illa hamid. Aina daftari ya ustaz? Aina daftari ya ustaz? Huwa ma'i sa'utikahu ghadan insyaallah. Huwa ma'i sa'utikahu ghadan insyaallah. Laqad sahhahtu ad-dafatira kullaha illa iyyah. Laqad sahhahtu ad-dafatira kullaha illa iyyah. Fil qissati sabiqati syarahtu lakum ad-darsa illa jumalan min. Jumalan. Idza aradtu mu'idu syarhahu qabla an asraha al-jumal allati lam tusrah ba'd. Idza aradtu mu'idu syarhahu qabla an asraha al-jumal allati lam tusrah ba'd. Ayo. La hajata ila i'adati syarhihi ya ustaz, faqad fahimnah. La hajata ila 'adati syarhahu ya ustaz, faqad fahimna. Syarhihi mudhaf ilay. Arju an tu'ida syarhahu ya ustaz. Arju an tu'ida syarhahu ya ustaz. Falam yafhamhu ahadun illa Ibrahim. Falam yafhamhu ahadun illa Ibrahim. Idzan nu'ida qira'atal amsilatil wadiati fid dars. Idzan nu'ida qira'atal amsilatil wadiati fid dars. Iqra'il ayati ya Zuhair. Iqra'il ayati ya Zuhair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Iqra'il haditha ya Ali. Iqra'il haditha ya Ali. An Amr ibn al-Kharis qala. An Amr ibn al-Kharis qala. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan. illa baghlatahul bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqatan. Illa baghlatahul bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqatan. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Iqra'il baita ya Ibrahim. Iqra'il baita ya Ibrahim. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Khalallaha wajib nasab. Enggak boleh hu. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Yadkhulul muraqibu wa yusallim. Yadkhulul muraqibu wa yusallim. Yansarifu jami'u tullabil ana ma'adat tullabal urubiyyin. Yansarifu jami'u tullabal ana ma'adat tullabal urubiyyin. Falahum ujtima'un ma'al mudir. Falahum ujtima'un ma'al mudir. Kaifa kana haflu syai ams? Kaifa kana haflu syai ams? Ana lam atamakkan minal khudur. Ana lam atamakkan minal khudur. Kana mumti'an. Kana mumti'an. Qad hadarat tullabu kulluhum illa al-mudarrisin. Qad hadarat tullabu kulluhum illa al-mudarrisin. Naam, tayyib, nu'id. Aba Sofia yakun anta takunu Ali. Abu Raihan mudarris. Abu Abdillah Ibrahim. Aba Usman Zuhair. Aba Ishaq Muraqib. Ibrahim naam. Ibrahim sudah ya? Sudah. Muraqib. Rauh. Tidak ya, Aba Sofia. Ma natijatul iktibari asyuhuriyah. Asyahri. Asyahriyah ya Ustaz. Syahriyi. Na'at dari iktibari. Natijatul iktibari syahriyi. Ayat ya, Aba Sofia. Ma natijatul iktibari syahriyi ya Ustaz. Najahat tullabu kulluhum illa wahidan minhum. أخشى أن أكون إياه. نعم أنت ذاك. كيف رسبت وقد أجبت عن الأسئلة كلها إلا الأول. الأول هو المهم وله 30 درجات. يا إخوان اجتهدوا اجتهادا فقد سكون ketemu Ali ketemu Hamzah. Asa faqadik tarabal. Faqadik tarabal imtihanu nihai. Walam yabqa illa syahrun wahidun au aqallu. Kam darsan nadrusu lil imtihani. Nadrusul kitaba kullahu illa darasaini al akhiraini insyaallah. Man ghaibun al yawma. Man ghaibun al yawma. Ali. Ma gobal yawma illa hamil. Aina daftar ya Ustaz? Daftari. Aina daftar ya Ustaz? Huwa ma'i. Sa'u'tikahu ghadan insya'Allah. Laqad sahahtu dafatira kullaha illa iya. Fil hissati sabiqati syarahtu lakumud darsa illa jumalan minhu. Idza aradtum u'idu syarhahu qabla an ashrahal jumalan lati lam tushrah ba'du. La hajata ila i'adati syarhihi ya ustadu faqad fahimna. Arju an u'ida syarhahu ya ustad. Ya ustad. Falam yafhamhu ahadun illa Ibrahim. Idzan nu'ida qira'atal amthilatil waridati fid darsi. Iqra'il ayata ya Zuhair. Iqra'il ayati ya Zuhair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Iqra'il haditha ya Ali. An Amr ibnu Harith. Ibni. Ibni Harith. Ma taraka. Qala. Qala Rasulullah. Nah. Qala Amr ibnu Harith. Amr ibnu Harith. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan illa baghlat illa baghlatahu al-baydai. Bidoa. Al-baydai. Na'at. Allati kana yarkabuha wa silahahu fa ardo ja'alaha li ibni sabili sadaqatan. Iqra'il baita. Rawahul. Rawahul. Iqra'il baita ya Ibrahim. Ala kullu shay'in ma qala Allah batilun wa kullu na'imin la mahala tazailu. Yansarifu jami'ul tullabil ana ma'adat tullabal urubiyyin. Walahum ijtima'un ma'al mudir. Kayfa kana haflu shay'i amsi. Kayfa kana haflu shay'i amsi. Ana lam atamakkan min al-huduri. Kana mumti'an. Qad hadara tullabu kulluhum illa al-mudarisin. Baik. Kamarin ajib anil asilatil atiyah indak yakana Aba Usman. Manilladhi rasaba fil ikhtibari syahri wa lima. Lima hiha usakat. Hasilnya lima. Kenapa? Siapa yang tidak lulus di ujian bulanan? Ibrahim. Aba Usman. Aba Usman. Masa mundur sana. Enam. Puluh tulab. Rosab. Lah, semuanya enggak berhasil. Gagal semua. Abdullah Said Homan. Perhatikan soalnya. Man. Siapa alladzi rasaba fil ikhtibari syahri yang tidak berhasil, yang tidak lulus pada ujian bulanan? Ibrahim. Nah, walima. Kenapa? Imada ya Pak Sofia? Ya nau ya sya. Limada ya Pak Raihan? Li'annahu ma ajaba anil as'ilati kulliha illa al awal. Nah, nah, nah. Li'annahu ma ajaba su'al al awal. Iya, su'al al awal. Iya, jangan ma ajaba anil as'ilati kulliha illa al awal. Kif. Li'annahu ma ajaba. Ajaba illa al awal. Su'al al awal. Bituni illa. Li'annahu ma ajaba su'al al awal ma annahu muhimmun falahu salasuna darajah ain limada rasaba ibrahim ma annahu ajaba al-as'ilah li annahu ma ajaba as-su'al al-awwal ma annahu muhimmun walahu salasuna darajah. Nah, kam darsanya dusutullabu lil imtihan ya Aba Abdillah? Iya, dusutullabu darsa kulluha illa darsa kulluha al-kitaba al-kitaba kulluha illa darsa ini. Nah, manila di ghaba Pak Usman? Nah. Hamid. Nah, kafe. Hamid. Hamidun. Nah. Sudah berapa menit ini? Pegang apanya ini ya Pak Usman? Ini 24. Sudah ini terlambat tadi antum. Baik, naktafi bihadza insyaallah pada pelajaran akan datang kita akan pelajari tentang al istisna ya. Mungkin bisa dimurojaah kembali di pelajaran nahwu tentang al istisna, adawatul istisna, ahkam. Nah, walaupun nanti kan diulangi lagi di sini. Baik, pada ada yang iskal mungkin. Baghlata itu kuda. Baghla itu persilangan antara kuda dan keledai. Hikol. Sini Ibrahim rosa bakal, tapi di yang setelahnya itu Ibrahim lahajata ila adati syarhuha. Kemudian alim jawab arju antu ida syarhu ya ustaz. Falam yafhamu ahadun ila Ibrahim. Kecuali Ibrahim yang paham. Di sini dia rosa bakal. Ya bisa saja. Dia enggak menjawab soal pertama. Soal pertama. Paham. Nah, 30 derajat. 30 poin ya nilainya. Nah, yang bisa saja nyepeleke mungkin. Padahal pinter. Nah. Tafadhol ya. Ini selalu